Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjutan dari syarah Kasbu Syubhat Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan, fal wajibu an yakuna indaka tamyizul li hadzal amr wa anna dinal musyrikin ghairu dinil muslimin. Maka yang wajib adalah Anda harus memiliki pembeda, ya, dari perkara ini. Harus ada filter kita, penyaring mana dan agama tauhid, agama musyrikin bukanlah agama kaum muslimin. Harus kita pahami ini. Agama yang beristighosah kepada kuburan keramat, agama yang di situ beribadah kepada, ya, kuburan wali dengan memberikan doa kepadanya, menyembelih untuknya, tawaf untuknya, apalagi agama setan yang memberikan sesaji untuk jin, itu bukan agama kaum muslimin. Ya. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam da'ahum ila tauhidillah. Rasulullah SAW mentauhidkan mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Wa arsalahullahu ilaihim liyad'uuhum ila tauhidillah wa ila ta'atillah. Dan Allah SWT mengutus mereka, mengutus para rasul agar rasul ini mengajak mereka, mendakwahkan mereka kepada tauhid. Pengesaan Allah SWT dalam ibadah dan tidak beribadah pada selain Allah. Juga agar mereka mentaati Allah. Ila tarki syirki billahi subhanah. Dakwah para rasul kepada mereka agar mereka meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'uuhum ilaha ila tarkil ma'asi. Yang rasul mendakwahkan mereka agar mereka meninggalkan berbagai maksiat. Fahum qabalu hadhihi da'wata. Bisududi wal mu'adati wal khusumati wa qataluhu ala hadha yaumi badrin. Namun ternyata mereka merespon dakwah ini, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka qabalu, mereka meresponnya bisudud, malah mereka dengan menentang, menghalang-halangi. Wal muadah, memberikan perlawanan. Wal khusumah, ya, malah mereka berkonflik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan puncaknya wa qataluhu ala hadza, dan mereka memerangi beliau atas dakwah beliau ini, yaum Badrin, pada hari Badar, perang Badar. Bahkan sebelum hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar oleh musyrikin Quraisy. Hendak dibunuh hingga mereka memberikan sayembara, siapa saja yang mampu menangkap, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan hadiah demikian dan demikian. Ya. Wa yaumal ahzabi, juga mereka memerangi Rasulullah SAW pada hari Ahzab. Hari Ahzab, perang Ahzab itu Ahzab jamak dari Hizbun, kelompok, golongan. Artinya orang-orang Arab, berbagai kabilah mereka, minal qabail, bersatu padu untuk memerangi Rasulullah SAW. Kullu hadza difa'an an dinihim al-batili. Semua ini adalah bentuk pembelaan mereka terhadap agama mereka yang batil, yaitu agama kesyirikan. Ya, lita'alluqihim ala ghairillah, karena mereka telah bergantung kepada selain Allah. Wa syirkihim billah, karena kesyirikan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sama kayak hari ini. Ketika sesajen ditendang, dibuang, marah mereka. Mengerahkan pasukannya, kemampuannya untuk menangkap siapa itu yang membuang sesaji. La ilaha illallah. Semua ini dalam rangka apa? Semua dalam rangka pembelaan mereka terhadap agama mereka yang mereka bungkus dengan kearifan budaya lokal. Ajib, musyrikin Quraisy membungkus kesyirikan mereka selalu dengan Allah. Apakah ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya, atau karena ingin wali-wali yang mereka berikan ibadah, wali-wali tersebut memberikan syafaat mereka untuk mereka kelak di sisi Allah. Tapi kalau musyrikin zaman sekarang, tidak ada kaitan. Namun murni dengan agama sendiri, yaitu menjaga keadaban budi. Ya Allah, lakinnallaha ayyada nabiyyahu wa nasarahu alaihi. Allah SWT menta'id Nabi, mendukung Nabi, menolong beliau alaihi. Hatta fataha alaihi makkata penuhatan dahulu di dini Nabi berikan ketenangan kepada beliau atas mereka. Ya, secara berbondong-bondong. Ya. Banyak wa yubayyinulah dan bahwasanya mad'u umat yang didakwahi apabila umat yang didakwahi itu sudah bergantung kepada Allah jarak umur wali ada hajat mintanya kepada wali atau melalui perantara wali awil kawawil atau dengan bintang-bintang mau melakukan aktivitas dia selama lamanya bintang tahun ini awil kada atau yang lainnya dan lagi juga yang mereka telah ditempa oleh Rasulullah SAW dalam madrasah Mekah maupun madrasah Madinah sampai 23 tahun ditempa pelajaran Tauhid. Menjelang wafatnya Nabi SAW, Nabi SAW memberikan pelajaran Tauhid kepada mereka. Laknat Yahudi Nasrani, la'anullah al-Yahudu Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Terlaknat Allah, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Masjid maudhi' lil ibadah, sebagai tempat ibadah. Padahal para sahabat tahu enggak? Tahu, dikasih tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanbih, warning, peringatan ini. Amma qawluhu yusyriku bi rububiyyah hadza syirkun zaidun yakunu akfara minal awwalin. Ya. Adapun kondisi musyrikin zaman sekarang yang mereka juga menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, itu meyakini ada pencipta, ada pemberi rezeki, pengatur alam semesta yang menghidupkan, mematikan selain Allah, itu lebih kafir lagi, kesyirikan yang lebih, yang ini lebih kafir lagi daripada musyrikin al-awwalin. Ya. Semisal mereka memberikan sesaji kepada jin, apa keyakinan mereka? Oh, jin inilah yang menjaga gunung Semeru dari erupsi, dari meletus. Kenapa mereka memberikan sesaji kepada Dewi Sri ketika panen, ketika gagal panen? Oh, karena Dewi Sri yang memudahkan panen, urusan pertanian mereka, rezeki mereka. Syirik rububiyah. Kenapa mereka dengan khusyuk, khudu', penuh ritual dengan ya ketundukan, pengagungan, kecintaan, harapan dan takutan ketika mereka memberikan sesaji-sesaji kepada Nyi Roro Kidul, pada Bawang Rekso. Ya. Apa keyakinan mereka? Oh, adanya kecintaan kepada Nyi Roro Kidul, mahabbah atau ta'zim, pengagungan pada Nyi Roro Kidul, atau adanya khauf, ketakutan kepada Nyi Roro Kidul, roja, harapan kepada Nyi Roro Kidul, zul, kerendahan diri di hadapan Nyi Roro Kidul, yang itu semua amalan kalbu itu harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kepada Nyi Roro Kidul. Walaupun nyembelih kepala kerbau itu dengan nama Allah, tapi dia persembahkan untuk Nyi Roro Kidul, syirik. Syirik akbar. Kenapa? Karena dia menyembelihnya dengan ditujukan kepada Nyi Roro Kidul. Entah apakah ada ta'zim pengagungan, ada mahabbah kecintaan, adanya zul perendahan diri, adanya khauf ketakutan, atau adanya roja harapan. Enggak lepas dari itu. Dan itu syirik akbar. Paham sini ya? Aibar kalau begitu. Walaupun nyembelihnya pakai nama Allah. Allah musta'an. Dan mereka itu syiriknya luar biasa. Ya, ketika mereka mengagungkan Nyi Roro Kidul atau bahkan mengakui alam daerah sini itu penguasanya Nyi Roro Kidul, yang Nyi Roro Kidul ini itu cewek ya, setan perempuan, tudabbirul amr, ya, mengatur urusan perkara, ya, al fil bihar, di lautan, di berbagai lautan. Ini udah syirik apa namanya ini? Rububiyah. Sama seperti ketika mereka memberikan sesaji kepada jin di gunung. Kenapa? Ada keyakinan apa? Oh, keyakinan jin inilah yang yudabbirul umur, ya, mengatur berbagai perkara. Haulal jabal Semeru, di sekitar gunung Semeru. Keyakinan apa ini? Nampak sama mereka. Ini rububiyah, ini cacat rububiyah. Jadi kekufurannya itu ngeri. La haula wala quwata illa billah. Mana lagi tadi? Idza za'ama anna syekhahu yatasarrafu fil qaun. Apabila dia mengklaim bahwa gurunya, syekhnya itu bisa yatasarrafu fil qaun. Ya. Punya kuasa di alam semesta ini. Yudabbirul umura, punya, bisa mengatur berbagai perkara. Sara syirkuhu akbaro min syirki Abi Jahlin wa asbahihi. Maka kesyirikannya itu lebih dahsyat, lebih besar daripada kesyirikan Abu Jahal. Ya, dan yang semisalnya. Ya. Fal awwaluna, maka orang-orang yang terdahulu, arafu at-tauhid min jihati rububiyah, mereka tahu tauhid dari aspek rububiyah. Allah lah yang mencipta, tidak ada pencipta selain Allah. Allah yang memberi rezeki, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Mereka tahu ini. Mereka mentauhidkan Allah dalam hal ini. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Min jihati rububiyah, al-khalqu atau al-khalqi war-rizki wat-tadbir. Mereka tahu ini. Dari aspek penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan alam semesta, mereka tahu. Musyrikin terdahulu. Wa asyraku billahi fil ilahiyah. Namun mereka menyekutukan Allah dalam ilahiyah. Artinya dalam ubudiyah, dalam ibadah, baru mereka menyekutukan Allah. Mereka beribadah pada Allah, juga beribadah pada selain Allah. Namun lagi-lagi tadi, kesyirikan mereka dalam uluhiyah itu dibungkus dengan selalu mengaitkan hubungan mereka dengan Allah. Apakah minta syafaat di sisi Allah kelak, atau apa namanya? Hah? Ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ada pertanyaan mungkin. Antum tahu juz 30 ya? Juz 30 turun di mana kebanyakan? Mekah atau Madinah? Mekah. Kalau turun di Mekah, kenapa ayatnya itu banyak berkisar tentang penegasan hari kiamat? Idza sama'u syaqqat, idza sama'u fatarat, idza syamsu kuwirat, amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'adzim, naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. ya, tentang hari kiamat semua. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Idza Zulzilatil Ardhul Zilzalah, dan seterusnya. Itu tentang hari kiamat semua. Tentang hari kiamat semua. Musyrikin Quraisy, kenapa Allah turunkan di juz 30 yang mayoritas ayatnya makkiyah tentang hari kiamat? Karena mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Namun mereka beriman kepada Allah. Lah lantas ketika mereka ya berdalih, ya, mereka berdalih, kenapa mereka memberikan ibadah kepada wali-wali? Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka memberikan ibadah pada selain Allah, wali-wali yang mereka ibadahi, apakah dalam bentuk alat, berhala mereka yang namanya alat. Mereka ya itu enggak bisa memberikan manfaat atau mudarat pada mereka, dan mereka mengatakan ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Di sisi Allah. Katanya mereka enggak beriman pada akhirat. Hari kiamat, siapa yang bisa jawab? Hah? Yang bisa jawab dikasih hadiah sama DKM kali. Ada hadir DKM sini. Pak Taufik, Pak Ainur. Apa hadiahnya Ainur? Tiket liburan ke Turki. Saya yang jawab sendiri kalau begitu. Sepeda lipat, Brampton, atau apa? Hah? Kopi, tuh dapat kopi. Kopinya apa nih? Kapal api lagi. Saya nggak mau jawab juga lah. Oh, kapal api. Ya. Kopi kenangan kayak janji Joni kayak. Janji Joni. Apa namanya? Janji jiwa, janji Joni. Nah, siapa yang bisa jawab? Ayo, Fikri. San. Paris, mana Paris? Paris. Yang santri baru, santri baru. Aza. Apa pelangap-pelongo begini? Ditanya. Ah. Baik. Berarti kopinya enggak jadi. Berarti kopinya enggak jadinya. Jawabannya adalah mayoritas musyrikin Quraisy memang enggak beriman pada akhirat. Nah, terus gimana ketika mereka mengatakan pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah? Itu dalam urusan dunia. Jadi mereka ingin urusan mereka lancar dengan ada pemberi syafaat mereka, yaitu wali-wali orang soleh tadi yang telah mafat wafat tadi, yang mereka ibadahi. Ini jawaban dikemukakan oleh Syekh Shaleh Al-Syekh di syarah Al-Qawaidul Arba. Paham gak sini? Ya, di syarah Qawaidul Arba Syekh Shaleh Al-Syekh menerangkan hal ini. Baik, berikutnya mana lagi tadi? Fil ibadati fil khauf war raja' was shaum. Maka mereka menyekutukan Allah dalam ilahiyah, dalam ibadah, dalam khauf ketakutan, dalam rajak harapan, was shaum was salati wa dzabhi wan nadr wa nahwi dzalik. Puasa, salat, menyembelihan, ya. Dan apa nama? Nazar dan semis dan selainnya. Itu kan mungkin bisa dijawab, oh itu kan kalau yang mentau apa syirik pada Allah dalam rububiyah. Ini kan cuman uluhiyah, berarti sama. Kalau tadi kan kata beliau, kalau mereka menyekutukan Allah musyrikin zaman sekarang juga dalam uluhiyah, itu kekufurannya, kesyirikannya lebih besar dibandingkan kesyirikan Abu Jahal. Nah, sekarang keadaannya kalau dia meyakini Allah yang mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, sama sekali tidak ada keyakinan ada pemberi rezeki pencipta. Pokoknya rububiyah lah, dia bertauhid dengan tauhid rububiyah. Tapi memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di tafsir kalimat tauhid di Matan, ya kita kan bacanya syarahnya. Beliau mengatakan fa in qala qailun minal musyrikin nahnu na'rifu anna Allaha huwal khaliq wal razik wal mudabbir lakin haulai salihun muqir ya muqarrabun wa nahnu nad'uhum wa nanzuru lahum wa nadkhulu 'alaihim wa nastajitu bihim wa nuridu bidzalika bijahatihi wa syafa'atihi ya wa illa fa nahnu nafhamu anna Allaha huwal khaliq war raziq wal mudabbir faqul qala syekh kalamuka hadha madhhabu abi jahlin wa amsalihi ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apabila ada si musyrik orang yang menyekutukan Allah disebut apa? Musyrik. Jangan dengerin, oh perbuatannya syirik, orangnya enggak musyrik, itu ucapan dia. yang bilang perbuatan syirik, maka pelakunya musyrik. Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semua ulama. Ya, kedustaan, kebohongan, perbuatannya syirik, orang yang gak musyrik. Ini madhab irja. Kemarin ini Syekh Irja tuh yang sering ngajarin ustad-ustadnya di Indonesia itu, Abdul Aziz Ar-Royis, saya sebut aja namanya tuh. Itu bilang orang yang nyembelih alladzi yadhbah li ghairillah fa huwa dzabih. Dia namanya penyembelih aja. Adapun kesyirikannya itu bahasan lain. Berzina, dia berzina, dia enggak boleh disebut penzina. Perbuatannya zina, namun disebut penzina, apakah dia fasik? Dia fasik apa enggak? Itu pembahasan lain. Itu Jahmi. Madhab Jahmiyah itu yang diusung oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Royis. Ya, yang jadi guru para ustad-ustad sunnah di Multaqodu'at sunnah itu ngajarin akidah Jahmiyah. Kok bisa pelaku zina gak boleh sebut fasik? Di masyarakat aja pezina itu udah lakopi jerek, fasik, sampah masyarakat, pelacur ya, fasik. Maka pelaku zina ya fasik. Maka dia, masa dia bilang di YouTube-nya pelaku zina ya zanin, tapi masalah fasik bargulu. Orang yang menjelis untuk selain Allah disebut dhabi, penyembelih. Namun apakah syirik apa enggak? Bahasan lain. Ini apa ini madhab Jahmiyah ini? Ya, madhabnya Jahm bin Sofwan. La ilaha illallah. Dan musuh dakwah tauhid itu kata para ulama ya mereka. Syekh Jasir sering mengingatkan, musuh dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu kuburion itu cuman ini. Nanti itu kaum Jahmiyah yang pakai baju salafi, kata Syekh Jasir. Benar itu. Syekh Jasir udah ngomong itu bertahun-tahun lalu. La ilaha illallah. Nah, kalau kita kampanyekan nih pembacaan Syekh bin Baz ini, mereka yang paling kebakaran jenggot, yang kepanasan. Kita bacain buku-buku Syekh bin Baz ini, buku-buku Subul Salam ini, mereka yang oh ini gak cocok. Yang cocok apa? Buku mereka itu. Bukunya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, bukunya Abdul Aziz Ar-Royis, ya itu yang cocok. La ilaha illallah. Adapun buku-buku Syekh Shalih Fauzan, buku Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Syeikh, di skip. Kalaupun nukil Syekh Shalih Fauzan, ya yang umum-umum aja. Masalah syirik tauhid, udah. Gak berani ngutip. Tahu mereka. Mereka pun ustaz-ustaz bilang, oh jangan gulu terhadap Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan bukan nabi. Iya, Syekh Shalih Fauzan bukan nabi. Apalagi kita, ente. Bukan nabi. Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz, nabi bukan. Siapa yang bilang Syekh bin Baz nabi? La ilaha illallah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini mereka ini ya udah sandarannya kalau bab akidah ya Abdul Aziz Ar-Royis, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Ibrahim Ar-Ruhaili. Itu aja udah. Adapun tentang Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Shalih Al-Syeikh, maupun yang ke atasnya lagi. Ya, Syekh Abdul Latif maupun saudaranya Syekh Ishaq bin Abdurrahman, Syekh Abdurrahman sendiri bin Hasan, Muhammad bin Abdul Wahab, itu kebanyakan diskip. Ya, diskip. Mana berani mereka membacakan Subul Salam? Kita pernah tamat di sini Subul Salam ya, Pak Abdurrahim ya. Gimana isinya? Cocok enggak sama mereka? 180 derajat. Enggak cocok. Ya, ini Fikri Ihsan Faris pernah ya kajian kita ya, kitab Tahkimul Qawanin ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim, gurunya Syekh bin Baz. Cocok enggak sama mereka? Enggak cocok. Ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi pelaku kesyirikan ya musyrik. Pelaku berzina ya fasik, begitu. Ini saya singgung sini karena lagi ramai itu. Syekh Royis itu mengajarkan ustad-ustad di Indonesia akidah irja, ya dan billah. Ya harusnya yang syekh kayak gitu itu ditahdir, orang ulama besar udah nahdir kok. Ulama besar itu udah mentahdir, ngapain lagi didengerin? Sampah, udah gak boleh lagi. Di skip harusnya yang kayak begitu. Jangan malah disebarkan. La ilaha illallah. amma haula'i al-muta'akhirun, adapun mereka orang-orang yang belakangan, fasyirkuhum daimun fi raha wa syiddah, maka kesyirikan mereka itu selalu dalam keadaan lapang maupun genting. Kalau ya orang yang syirik belakangan, kalau syirik musyrikin Quraisy apa? Syirik mereka hanya di dalam situasi genting. Hah? Lah, lapang. Kalau genting mereka ya mukhlisina lahuddin. Ya. Fadallaha mukhlisina lahuddin. Kalau genting mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah. Kalau musyrikin zaman sekarang iya, ini contoh yang terbaru. Tanpa erupsi Gunung Semeru mereka syirik. Erupsi mereka syirik. Ngasih sesajen itu pasca erupsi apa pra erupsi Semeru? Saya tanya. Pasca erupsi. Ketika erupsi situasi lapang apa genting? Genting. Orang mengungsi semua. Namun ada sebagian oknum-oknum musyrikin menaruh sesaji dan dibela mereka. Ya, saya pernah sedikit bicara apa ya, itu pun ngutip orang lain aja di medsos saya, di Instagram. Saya cuman bilang apa tuh, ngutip orang lain juga, orang lain ada yang bilang kan, kata bapak saya kalau sesaji ditendang setannya marah gitu. Bener, ada yang marah kan, ada yang marah setannya. Ngamuk mereka tuh di tempat saya itu, di Instagram saya itu. Ngamuk saya sampai pusing bacanya, udah capek balesinnya tuh, biarinlah mereka ngamuk. Musyrikinnya muncul semua, setannya. Marah itu setannya, tangkap ini, hidup atau mati, dari kelompok mana aja. Kan ada kan yang kayak gitu. Iya, ada enggak? Ngaku antum. Ntar enggak mau ngaku lagi. Siapapun yang membela kesyirikan kayak gitu, kata para ulama, dia murtad lagi kafir. Kalau dihukam, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ta'rifuna hadza, ta'rifuna hukmal hadza. Kalian sudah tahu hukum ini. Alladzi yudafi, orang yang membela kesyirikan, kalau kesyirikan diganggu dia marah. Annahu musyrik, annahu murtad. Dia musyrik, dia murtad. Siapa itu yang bilang? Saya, bukan, mana berani saya ngomong kayak gitu-gitu. Syekh Shalih Fauzan, itu ucapan Syekh Shalih Fauzan. Kita ngucip ucapan Syekh Fauzan, saya bin Bas aja dibilang takfiri, apalagi kalau saya ngomong sendiri. Ya. Kita ngucap ini Syekh Fauzan, dibilang takfiri. Syekh bin Bas takfiri. Berarti Syekh bin Bas ya takfiri dong. Ya. Kalau dibilang, "Oh, antum enggak paham makna Syekh bin Bas." Ya udah sekarang apa makna kalam Syekh bin Bas? Juga enggak ngerti juga dia. Kita pernah bacakan di sini fatwa Syekh bin Bas dalam Udzur bil Jahal. Ada ustaz yang protes, "Antum bukan begitu makna fatwa Syekh bin Bas." Puluhan fatwa Syekh bin Bas di situ maknanya apa? Memangnya kita Asy'ari apa mesti mentahrif kalimat Syekh bin Bas yang wadih jelas kayak begitu? Maksudnya apa? Ya udah, maksudnya sekarang saya tanya balik, maksudnya apa? Ayo. Yo, ini diserahkan. Loh, kita ini orang buta huruf apa? Ini buku nih. Ini buku, tarol itu huruf gundul, misalkan di Indonesiain, kita terjemahin. Masa kita enggak tahu maksudnya apa? Terus ya udah, maksudnya apa kalau memang saya pala salah paham? Ayo, maksudnya apa? Dan buku yang kita kaji di sini itu kita terjemahkan. Dan saya jadi editornya. Dan kita minta izin langsung ke penulis buku itu yang puluhan tahun duduk di majelisnya Syekh bin Bas. Syekh Al-Ajami yang ditugaskan jadi kodi di negeri Khart Saudi Arabia. Kita minta izin pada beliau diterjemahkan. Maksudnya demikian. Nah, kalau memang kalam Syekh bin Bas enggak begitu maksudnya, ayo rekam suara antum, Ustaz. Pakai bahasa Arab, nanti saya kirim ke Syekh itu. Syekh, ente salah paham. Ini penerjemahnya, editornya ini si Abu Hanifah juga enggak ngerti. Maksud Syekh bin Bas begini, ini enggak musyrik, enggak kafir. Gitu. Enggak berani. Bilangnya cuma bisa bilang apa? Salah paham, salah paham. Sekarang yang lebih paham siapa? Dia yang enggak pernah melihat batang hidung Syekh bin Bas seumur hidup dia? Atau muridnya Syekh bin Bas yang puluhan tahun duduk di majelis Syekh bin Bas yang menulis buku fatwa-fatwa gurunya? La haula wala quwata illa billah. Ya, makanya fair aja kalau memang berselisih. Oh iya, itu kan Syekh bin Bas. Saya Syekh Ibrahim Ruhaili. Saya ngikut Syekh Ali Hasan. Saya ngikut Syekh Royis. Gitu, baru gentle. Ya. Jadi jelas warnanya, ya. Jelas warnanya. Jelas di sini. Oh, kita memang beda gerbong. Kita beda gerbong. Kami di gerbong a'immatud dakwah, kalian di gerbong yang lain. La haula wala quwata illa billah. Kalau cuman oh itu salah paham, salah paham, tapi enggak dijelasin salah pahamnya di mana. Itu anak kecil juga bisa. Ya. Anak kecil salah, salah. Anak kecil, anak SD enggak bisa. Ayo salah paham itu fatwa Syekh bin Baz dari puluhan itu. Ini santri baru enggak tahu, santri lama dan warga tahu. Kita bikin kajian di sini, kumpulan fatwa Syekh bin Baz fil uzr bil jahal. Setelah kita bikin kajiannya baru muncul terjemahannya. Puluhan fatwa Syekh bin Baz. Santri baru kalau mau belajar bukunya minta bacain nama Faris, sama Ihsan, sama Fikri, sama Suyudi. Sama Fikri, Fikri nunjuk-nunjuk aja. Atau sama Ustaz Abdurrahman. Ustaz Abdurrahman juga ngikut waktu itu kan. Ya, biar tahu fatwa Syekh bin Baz kayak apa. Di sebelum salam juga di sini udah bacain. Mana lagi tadi? Amma haula'i al-muta'akhirun wasyirkuhum da'imun fi raha wa syiddah. Ini tadi ya sudah ya. Wa ma'a salihin wa ma'a ghairihim. Apakah kesyirikan mereka-mereka berikan ibadah itu kepada orang soleh atau yang lainnya? Kepada jin, kepada gondorwo, bawang rekso itu. Ya, Ngiroro Kidul. Apalagi penunggu lembah ini, penunggu lembah itu. Fasaru aktsara syirkan wa asyarra syarran minal awwalina. Maka jadilah mereka, kesyirikan mereka lebih dahsyat, lebih besar. Lebih banyak kesyirikannya dan kesyirikan mereka lebih buruk. Ya, minal awwalin, daripada musyrikin yang pertama Abu Jahal CS, bisababi tasahulihim, karena sebab ya sikap menyepelekan mereka ini. Wa inadihim, dan karena penentangan mereka. Wa adami qabulihim an nusha, dan karena mereka tidak mau menerima nasihat dakwah. Wa bisababi syirkihim fir raha'i wa syiddah, dan juga karena sebab kesyirikan mereka baik di kala lapang atau di waktu genting. Yang musyrikin Quraisy hanya menyekutukan Allah di waktu lapang, di waktu genting mereka beribadah dengan memurnikan ibadah mereka hanya pada Allah, tidak berbuat syirik. Fayan bagi lil mu'min ayyatanabbaha lihadah. Maka sudah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk memperhatikan hal ini. Wa ya'rifa anna syirka huwa sarful ibadah li ghairillah. Dan dia mesti mengetahui bahwasanya syirik itu apa sih? Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah dengan diberikan ibadah dengan segala jenisnya. Apakah doa, istighosah, bernadar, menyembelih, dan seterusnya dipalingkan kepada selain Allah. Au ba'daha, atau sebagiannya, sebagian ibadah tadi. Sawa'un kana al-kafiru yukirru bitauhidi rububiyah au la yukirru. Apakah si kafir ini, orang yang kafir yang menyekutukan Allah ini, dia mengakui tauhid rububiyah atau tidak mengakui tauhid rububiyah? Tinggal nanti levelnya aja. Kalau dia plus juga tidak mengakui tauhid rububiyah, maka kekufuran dia lebih dahsyat. Kalau dia mengakui tauhid rububiyah namun cacat dalam uluhiyah sebagaimana Abu Jahal dan musyrikin Quraisy, kesyirikan mereka adalah kesyirikan, kekufuran yang membatalkan mereka dari dairatul Islam, yang menyebabkan mereka masuk neraka selama-lamanya. Namun kesyirikan mereka di bawah level yang pertama tadi, yang syirik kepada Allah dalam tauhid rububiyah plus uluhiyah. Mahma kanat haluhu, ya, walau bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun, fa innahu kafirun, ya, maka dia kafir. Madama ya'budu ghairallah, selama dia beribadah pada selain Allah. Ya, bagaimanapun kondisinya, terlebih lagi zaman sekarang. Dari mana dia bisa mengklaim diri dia saya enggak tahu? Lihat sarana informatika, telekomunikasi, media sosial, internet dimudahkan semua. Ada mukabiru saut, ada mic dan yang lainnya. Kenapa dia enggak mau cari tahu? Dia i'rad, dia berpaling berarti, dan berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar agama Allah, itu sebab pembatal keislaman tersendiri, di pembatal ke-10 pembatal keislaman dari nawakidul Islam. Ya. Apalagi sekarang hujah telah tegak dengan diutusnya Rasul, turunnya Al-Qur'an. Bahkan satu surat saja di surah Al-Asr kata Imam Syafi'i itu sudah jadi hujah. Di usul Salasa yang kita kaji kemarin cara Syekh bin Baz, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah enggak menurunkan hujah kepada hamba, kepada makhluk, kecuali surat ini aja, surat Al-Asr, itu sudah cukup, apalagi ditambah 113 surat yang lain, full dari Al-Fatihah sampai An-Nas, isinya tauhid semua. Apakah tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat? Kemudian dia keluar, saya enggak tahu. Al-Qur'an ada di rumahnya, ada di handphonenya, di aplikasi. Kalau dia kemudian, oh saya enggak punya Qur'an, kenapa enggak beli? Itu kitab suci kamu. Oh saya enggak baca, kenapa enggak baca? Saya baca enggak tahu artinya, kenapa enggak baca artinya? Ya? Gimana? Oh itu kan saya di Indonesia, terlebih lagi di Indonesia. Mayoritas Islam katanya negara Islam. Pemimpinnya disebut apa? Amirul Mukminin yang wajahnya bercahaya. Katanya. Bercahaya, Amirul Mukminin khalifah katanya. Ya. Ulil amri. Lu katanya Indonesia negara Islam. Ya. Harusnya lebih-lebih lagi. Ah, paham enggak sih? Makanya Syekh Shalih Fauzan ditanya apakah ada perbedaan masalah udzur bil jahal bainar Rus wa mamlakati Saudi Arabia, antara Rusia dengan kerajaan Saudi Arabia. Kata Syekh Shalih Fauzan, la farq bainah. Enggak ada beda di antara keduanya. Hujah Allah telah tegak di Saudi Arabia dan di Rusia. Di Rusia, sekarang antum tahu Rusia? Tahu. Jangankan masalah tauhid, masalah cabangnya, haramnya babi, orang Rusia tahu. Gak tanggung-tanggung, presidennya tahu. Siapa namanya? Vladimir Putin. Ketika dalam rapat kerjanya, menteri perdagangannya, kita mesti tingkatkan ekspor daging babi. Lagi, itu Jerman maju ekspor daging babi. Ini juga kita tujukan ke Indonesia. Putin ketawa. Indonesiun layak kuluna lah menekinzir. Orang Indonesia gak makan daging babi, woy, kata Putin. Tahu dia. Haramnya babi dengan haramnya syirik lebih tinggi yang mana? Haramnya syirik. Yang wajib diketahui oleh orang haramnya mana duluan? Ada gitu. Dia gak tahu haram syirik tapi tahu haram babi. Hah? Ada gitu. Putin aja tahu, makanya di Rusia kata Syekh, itu basirohnya Syekh Shalih Fauzan luar biasa itu. Gak ada bedanya antara Rusia dan kerajaan Arab Saudi. Hujah Allah telah tegak. Ya, taruhlah si Putin itu, si Putin ya dia ngerti, itu menteri perdagangannya yang gak tahu. Dia mungkin gak pernah, apa, dia gak tahu lah ada haramnya babi. Dia cuma tahu Islam, Nabinya Muhammad. Gak ada yang pernah tegakin hujah kepadanya, ngetok-ngetok rumahnya, dijauhlahin dia. Assalamualaikum, saya dari, ya, saya Mas Firman dari Tambun Selatan, datang ke sini ingin silaturahmi karena kita diikat oleh la ilaha illallah. Eh, belum Islam ya? Nah, ini kalau Anda mengucapkan la ilaha illallah, kita diikat oleh kalimat yang kuat yang sudah ada haknya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasehati. Sekarang di masjid sedang ada pembicaraan iman dalam masalah, silakan hadir. Jauhlah itu namanya. Ya artinya tuh menteri perdagangannya enggak ada yang ngasih tahu ke dia tentang Islam. Baca juga enggak, tapi tahu Islam Nabinya Muhammad. Dia mati dalam keadaan beragamanya kayak begitu. Apa yang kita hukumi? Kafir apa enggak? Kafir enggak? Kafir lah. Hujah tegak enggak? Main kafir-kafir aja antum nih. Hujah telah tegak enggak? Tegak. Dengan apa hujah tegak? Diutusnya Rasulullah SAW. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah la yahudiyun wala nasraniyun yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bi walladzi ji'tu bih ila kana min ashabin nar, kata Rasulullah SAW. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, tidak Yahudi, tidak pula Nasrani, yang mendengar namaku, mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak beriman padaku dan risalah yang kubawa, melainkan dia adalah penduduk neraka. Wadih jelas ini. Kok bisa musyrikin pemberi sesaji di Semeru belum tegak hujah, jangan kafirkan dulu. Itu ditendang sesajen itu hujah bukan? Hujah bukan? Apa tadi yang nendang itu ngomong apa? Ini dia penyebab murka Allah, syirik. Hujah bukan? Hujah. Apa? Setelah tegak hujah malah ngamuk, ngamuk. Apa itu dukunnya ngamuk-ngamuk itu? Mbah Gimbal. Mbah Gimbal itu harus dihukum seberat beratnya. Nantang lagi, saya tantang Habaib Kiai Gus. Luar biasa. Dukun bisa nantang ya kaum muslimin di negeri Islam. Di negeri Islam, la ilaha illallah. Keluar, saya itu dukun yang ngomong. Anda tahu yang Bang Ibal itu dukun. Saya ditontonin Ustaz Abdurrahman tuh, ada YouTube-nya. Silakan minta link-nya ke beliau, Japri Atu-Atu. Dukun bisa nantangin ulama, bisa nantangin ustadz gitu. Kalau di Saudi dukun itu udah kelar. Dia ngaku dukun loh, saya dukun. Saya nggak beragama kata dia, tuh nggak beragama tuh. Nah beneran? Tanya Ustaz Abdul Rahman, ya. Dia bilang saya dukun, saya nggak beragama. Tapi saya punya etika kata dia. Dukun kok punya etika? Dukun itu yang gak punya etika lah. Kalau dia punya etika aja jadi hamba Allah, ngapain jadi dukun? Coba antum tanya itu yang belajar ke Irja itu, dukun Bang Ibal kafir gak? Bingung dia. Tadi gimana ya, belum tegak hujah. Oh, masih ada mawani surut, ada penghalang. Ini belum tawafur surut, ada intifa al-mawani, ada pencegah. Ada mawani, ada pencegah dikafirkannya. Aduh. La haula wala quwata illa billah. Ya. Wa yastaghisu bi ghairillah wa yad'u ghairallah, nasallaha al-afiyata. Dia beristighosah pada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Nah, kita mohon pada Allah keselamatan. Baik, sudah cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan berikutnya, wujubul khaufil mu'min minal wuqu' fi syirki. Wajibnya takutnya seorang mukmin ya akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini penting ini pembahasan ini. Makanya di kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah memberikan bab-bab tentang tauhid, bab tauhid, bab keutamaan tauhid, maka beliau menyebutkan bab khauf minasyirki. Bab takut kepada kesyirikan. Jadi seorang mukmin harus takut pada syirik, kesyirikan. Nabi Ibrahim aja takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Apalagi kita baru belajar tauhid kemarin sore. Ya, terus gaya-gayaan, oh tenang aja, kita udah berakidah dengan akidah yang sahihah. Yang salimah. La ilaha illallah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.